wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Qala syekh hafizahullah ta'ala min ajli an tuwafiqa ahwa'ahum wa hadhihi musibatun la yazalu almuslimuna yu'anuna minha wa awwalu ma kanat 'inda ahli alkitabi min ahli alahwa'i warraghabati washahawati idza lam yaqdiru 'ala takdhibin nasi wa juhudihi wa sataw 'alayhi bitahrifi wattawili wattafsiri bighairi ma'nahu wa la yazalu almuslimuna yu'anuna min hadhihi alafati min ahli alahwa'i wal firaq ad-dhalati wa ashabi ash-shahawati idza qila lahum ar-riba haramun qalu al-muradu bir-riba kadha yufassiruna ar-riba 'ala hasabi hawahim wal-ana mawjudun lahum kutubun 'ala hasabi hawahum 'ala hasabi hawahum wal-ana mawjudun lahum kutubun wa kitabatun wa fatawa tubihur riba wa idza qila hadha harramahu Allahu wa rasuluhu qalu laysa hadha huwa ar-riba alladhi harramahu Allahu wa rasuluhu ar-riba alladhi harramahu Allahu wa rasuluhu huwa ribal jahiliyati ziyadatud daini 'ala al-mu'assir faqat 'ala al-bu'sir 'ala al-mu'sir faqat wa amma ribal fadli fahum yunkirunahu aw yaquluna ar-riba al-muharrama huwa ar-riba al-istihlaki amma ar-riba al-istithmari fahuwa mubahun wa qad sahha fil hadisi fil ahadisi fi sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam tahrimur riba al-fadli fis sahihaini adh-dhahabu bidh-dhahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wash-sha'iru bish-sha'iri wat-tamru bit-tamri wal milhu bil milhi mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in yadan biyadin hadha riba al-fadli harramahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam وقد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وربا الفضل داخل في عموم قوله تعالى وحرم الربا فلم حسبك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ikhwah, kita lanjut lagi di permasalahan 26 ya. Al-mas'alah as-sadisah wal 20 yaitu tahrifu adillatil kitab ba'da ma'rifatiha lituwafiqa ahwa'ahum. Orang-orang jahiliyah mentahrif, menyelewengkan ya Al-Qur'an, menyelewengkan kitab Allah setelah mereka memahaminya bahwa maknanya tidak demikian. Wahum ya'lamun, dan mereka ketahui ini bahwa apa yang mereka lakukan ialah tahrif. Ya, ini ciri khas orang-orang jahiliyah, apakah dari kalangan Yahudi, musyrikin, Nasrani, dan berlanjut hingga kepada para ahli bid'ah di zaman sekarang. Tadi tersisa dibacakan tadi. Ya, hadhihi musibatun, ini ya. Ini adalah musibah. La yazalul muslimuna yu'anuna minha. Ya. Yang kaum muslimun ini mereka apa namanya, yu'anun, memperhatikan hal ini, atau bisa juga apa isim maf'ul dari ana, yu'anu, yu'anu itu yaitu ditolong, bisa juga oleh Allah dari musibah ini. Artinya akan ada terus umat yang memperingatkan akan tahrif mereka. Wa awwalu ma kanat 'inda ahli alkitab min ahli al-ahwa wa raghabat wa syahawat. Yang pertama kali ini ada dari kalangan ahlu kitab yang mereka mentahrif Taurat, Injil. Ya, orang-orang yang punya ambisi, punya syahwat. Idza lam yaqdiru 'ala taqdibin nassi wal wujuhulih, apabila mereka enggak mampu untuk mendustakan nas atau melawannya. Satau alaihi bitahrif. Mereka menyerangnya dengan mentahrif, yaitu menyelewengkan. Wat ta'wil wat tafsir bi ghairi ma'na. Ta'wil tafsir yang bukan dengan maknanya. Ya. Dan orang-orang jil jaringan Islam liberal, ya, orang-orang pluralis liberal itu mereka yang paling sering mentahrif. Ya. Toi, la ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Enggak ada paksaan. Berarti Allah bebasin manusia mau beragama Islam kayak apa kayak. Mereka mentahrif. Ya, barakallahu fiik. Padahal salah satu dari tafsir ayat tersebut diperuntukkan bagi kaum ahli zimmah, kafir Yahudi, Nasrani atau Majusi yang mereka minoritas tinggal di mayoritas kaum muslimin. Mereka menjadi ahli zimmah, mereka diperkenankan tinggal di negeri kaum muslimin dengan syarat membayar jizyah dan tidak boleh menampakkan agama mereka serta mesti menundukkan diri mereka di bawah kaum muslimin. Setelah bayar dia, bayar jizyah, baru mereka diberi pilihan. Gak ada paksaan. Mau tetap kufur ya bayar jizyah, tidak boleh menampakkan agama kalian. Kalau enggak ya masuk Islam. Ya. Alhamdulillah. Ya hadirumullah. Wisnya barakum. Wala yazaluna muslimun yu'anuna min hadihil afa. Dan kaum muslimun senantiasa ditolong oleh Allah dari bencana ini, min ahlil ahwa wal firah ad-dalah, dari kalangan pengekor hawa nafsu, sekte-sekte sesat, wa ashabis syahwat, dan para pengekor hawa nafsu, pengekor syahwat. Amma idza qila lahum masalan, kalau dikatakan kepada mereka ar-riba haram, riba itu haram, qalu al-murad bi riba, kata mereka, enggak, yang dimaksud riba begini. Yufassiruna riba ala hasabi hawahum. Mereka mentafsirkan riba sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wal an mawjudun lahum kutubun wa fatawa, ya. Wa kitabatun wa fatawa tubihu riba. Na'udzubillah. Dan saat ini pun telah ada. Mereka memiliki kitab-kitab, tulisan-tulisan, fatwa-fatwa yang melegalkan riba, ya, yang melegalkan pajak, yang melegalkan khomer, yang melegalkan nyanyian-nyanyian, yang melegalkan judi, yang melegalkan semua yang diharamkan jadi boleh-boleh aja, ya. Dan ini ya, kalau di negeri kita, mohon maaf, kelompok dari yang warnanya hijau itu yang paling sering, ya, memboleh-bolehkan. Bahkan ada kaul-kaul syad sedikit, nah itu diambil buat membolehkan amalan-amalan yang rusak, ya. Contoh kesyirikan, larung saji, sedekah laut, bahkan sedekah untuk jin. Dari kelompok-kelompok yang ijo-ijo itu tiba-tiba yang mendatangkan dalil, ini lo boleh kalau buat sedekah kepada hewan, nggak apa-apa. Niatnya sedekah kepada jin, nggak apa-apa. Subhanallah. Ini nggak sedekah, memberikan ibadah, karena memberikannya dalam bentuk takarrub, mengharapkan sesuatu, takut terhadap sesuatu. Ini ibadah kolbu semua. Kenapa sih dia kasih ibadah jin demikian sesajen? Karena berharap. Karena takut. Ini ibadah kolbu semua. Ya, ini yang paling berbahaya. Apalagi kan gak masuk akal. Menyedekahkan untuk jin, ngapain jin disedekahin? Jin bisa jadi makan sendiri. Jin aja bisa, ada yang jadi tuyul. Ada yang bisa curi ini, curi itu. Ngapain dia disedekahin? Ya, ngapain ngasih makan lautan? Lautan di terumbu karang udah banyak, ikan makan di situ. Apalagi kalau kasih makan ikan itu dengan menghinakan ikan, woi dilempar, bukan malah merendahkan diri kita. Pelan-pelan, ritual, ketundukan. Ada sesuatu yang diharap, ada sesuatu yang ditakutkan, mendekatkan diri dalam bentuk memberikan sesaji. Pelakunya aja itu udah tahu ini kesyirikan dan mereka mengakui, cuman berdalih ini kearifan budaya lokal. Kenapa tiba-tiba yang sono yang ijo-ijo itu tiba-tiba kiai-kiainya mengatakan ada sebagian kiai ya, nggak boleh, nggak semua kiai yang musyriknya, pembela kemusyrikannya bilang nggak apa-apa kalau itu niatnya untuk memberi makan ikan. Subhanallah, mana ada ikan makan kepala kebo yang ada tanduknya. Hiu aja keselak ya, mati hiu makan ikan yang ada, yang kebo yang ada tanduknya, mati tuh hiunya. Gimana coba keselak dia ya, mati. Siapa yang mau? Hiunya juga ogah. Ya ada yang mau. Ya. Tapi barakallahu fiik. Nyampah. Dan itu tujuannya bukan buat itu memang, mendekatkan diri. Nah, itu diboleh-bolehkan. Ya. Allah musta'an. Jadi yang diberikan sampel di sini oleh Syekh Shalal Fauzan, riba yang haram jelas haram tiba-tiba dibolehkan. Bahkan kalau di negeri kita lebih-lebih lagi. Ya. Baik. Wa idza qila, apabila dikatakan hadza haram Allah wa rasuluhu, riba ini diharamkan oleh Allah dan rasulnya, qalu laisa hadza huwa riba. Ini kata mereka ini bukan riba. Allazi haram Allah wa rasuluhu, yang diharamkan oleh Allah dan rasulnya. Ya, ini bukan. Ya, bank konvensional itu bukan riba. Ya, itu bukan riba katanya. Riba adalah diharam Allah Rasuluh, wa riba al-jahiliyah. Riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya riba, riba jahiliyah aja. Ziyadatul dain alal mu'sir faqat. Menambah beban hutang kepada orang yang kesulitan aja, yang bangkrut, yang minjem, terus ditambahin karena jatuh tempo enggak mau bayar, tambahin. Ya. Itu aja kalau dari, kalau kita naruh uang di bank, di deposito. Ya. Kan kita enggak bikin dia bangkrut gitu. Ini ya. Antum berpikir ya. Kita naruh uang, depositoin uang di bank, misal 10 juta. Dalam hitungan sekian bulan ada bunga. Nah, sementara gaji-gaji bank, pengurus bank atau itunya banyak, ada keuntungan. Kalau berpikir polos secara kabayan, wah, mah, kita nyimpen duit kok, terus duit kita ditambah, emangnya dia nah, itu cara kabayan berpikir. Jadi bank itu mengelola uang kita untuk dia menjadikan posisi dia sebagai rentenir alias lintah darat. Dan dia yang menerapkan ziyadatul dain. Dan dia dapat keuntungan di situ. Makanya banyak peminjam datang ke bank. Minjam beli rumah, minjam beli mobil, minjam beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Duit siapa yang dikelola oleh bank untuk meminjamkan sana sini itu? Duit siapa? Duit nasabah. Bank dapat untung riba. Keuntungan bank itu banyak prok. Nah, karena ini duit nasabah, nasabah dapat juga. Paham enggak sih? Ya, barakallahu fikum. Ya. Wa maribal fadl falaisa muharram. Wahidaisa muharram. Kalau riba fadl enggak diharamkan. Riba fadl itu definisi gampangnya dia menambah takaran ya, atau timbangan pada salah satu dari dua komoditi barang yang sejenis yang dijadikan alat tukar. Yang tadi hadisnya sudah dibacakan. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, biji-bijian dengan biji-bijian, kurma dengan kurma. Ya. Ini riba fadl bukan haram. Aw yaqulun, atau mereka mengatakan ar-riba al-muharram huwa ar-riba. Ya, riba yang diharamkan adalah riba apa? riba al istihlaki, riba yang membinasakan. Amma riba al istismar, al istismari fahuwa mubah, riba yang mengembangkan harta kita itu mubah. Ya pulun, mereka mengatakan riba al fadl lam yudkar tahrimuhu fil Quran. Kata mereka riba fadl enggak disebutkan keharamannya dalam Quran. Padahal ada di hadis tadi. Ya. Fa naqulu lahum, kita katakan pada mereka sahafil hadis bi sunnati Rasul. Terus sahih hadis dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahrimu ribal fadl. Ya, tentang pengharaman riba fadl. Dalam sahihai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dhahabu bid-dhahab wal fidda bil fidda wal burru bil burri wasy'iru bisy'ir wat tamru bit tamri wal mirhu bil mirhi, ya mislan bi mislin sawa'un bi sawa'in yadan bi yadin, emas dengan emas. Ini alat tukar, ya, alat komoditi, alat tukar, ya. Ini emas dengan emas, fiddah dengan fiddah, perak dengan perak, biji-bijian, bur dengan biji-bijian, syair, gandum dengan gandum, tamar, kurma dengan kurma, milah, itu milhu, garam dengan garam, itu mesti mislan bimislin. Yaitu maksudnya apa mislan bimislin? Sama secara ukuran maupun timbangannya. Sawa'un bisawa'in, mesti sama plek. Yadan biyadin, tangan dengan tangan, maksudnya kontan. Ya. Wahada ribal fadl, ini riba fadl. Haramallahu wa rasuluh, yang diharamkan adalah Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, karena ini ada di hadis, yang mereka mengatakan riba fadl enggak ada di Quran, ini ada di hadis. Maka Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahuh. Apa yang diolah oleh Rasul kepada kalian, ambillah, dan apa yang dilarang oleh beliau kepada kalian, maka tinggalkanlah. Wa ribaul fadl dakhilun fi umumi qaulihi ta'ala haramur riba. Maka riba fadl masuk dalam keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengharamkan riba. Ya, dan menghalalkan sedekah. Taib barakallahu fiik. Nah, musleh. Ya, fadl musleh. Thumma qala syarih filallahu ta'ala falamma kana fil yahudi man yuharrifu at-taurata wa kana fin nasara man yuharrifu al-injila wajada fi hadhil wujida fi hadhil ummati man yuharriful qur'ana wa sunnata min ajli ibahati ma kan ma huwa alaihi aw alaihi ghayruhu wal wajibu alal muslimi ittiba'ul kitabi wa sunnati. Wa min tahrifil yahudi annallaha lima qala lahum lamma wa dukhulul baba sujjada wa qulu hittatun hittun anna hutta anna hutta anna dhunubana waghfir lana harifu wa qalu harrafu harrafu wa qalu habbatun fi hintatin zadu harfi zadu harfan nuni wal wal ma wal maulatu wal muawwila wal ahlu ta'wil wal muawwilatu li sifatillahi lamma qala Allah ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa qalu ma'nahu istawla fazadu lama min jinsi nunil yahudi. Hadza tahrifun bi ziyadati wa hunaka tahrifun bin naqsi wa tahrifu fil ma'na wa huwa tafsirul qur'an wa tafsiru tafsirul qur'ani bi ghairi tafsirihi as-sahihi wa tafsirul ahadithi bi ghairi tafsiriha as-sahihi. Hadza kulluhu min tahrifil kalami kalimi min tahrifil kalimi an mawadi'ihi. Falamma kana fil yahud man yuharrifu at-taurata, maka kalau di Yahudi dulu ada orang, ada mereka itu mentahrif, menyelewengkan isi kandungan Taurat. Wa kana bin nasara man yuharriful injil, di Nasrani ada yang menyelewengkan Injil. Wujida fi hadhil ummah, maka didapati di umat ini man yuharriful qur'ana wa sunnata, ada yang menyelewengkan Quran dan sunnah. ya. Min ajli ibahati ma huwa alaihi, dalam rangka membolehkan atau melegalkan keyakinan dia, au alaihi ghairuhu, ya, atau orang-orang yang ada di atas keyakinan tersebut. Ya, ada orang lain yang berada di atas keyakinan tersebut, dia yang mentahrif. Ya, sebagaimana aliran-aliran sesat, Syiah, LDI, ya. Tiba-tiba ada orang yang memang bukan berasal dari Syiah, dari LDI, yang dia punya seragam lain, berbeda dengan seragam Syiah atau LDI atau Ahmadiyah. Jelas beda, bukan LDI, Ahmadiyah atau Syiah. Namun dia memberikan takwil dalam rangka membela, ya, membenarkan, dengan tujuan agar dimaklumi, jangan disesat-sesatkan Syiah atau LDI atau Ahmadiyah tadi dengan tahrif. Ada enggak yang kayak gitu? Banyak. Ini maksudnya min ajri ibahati ma huwa alaihi au alaihi ghairuh. Dalam rangka melegalkan, membela keyakinan yang ada pada dia atau keyakinan yang ada pada orang lain. Ya. Wal wajibu 'alal muslimi ittiba'ul kitabi was sunnah. Maka yang wajib bagi setiap muslim adalah mengikuti Quran dan sunnah. Wa min tahrifil yahud, di antara bentuk tahrif penyelewengan orang-orang Yahudi, annallaha lamma qala lahum, yaitu bahwa Allah tatkala berfirman pada mereka, wadkhulul baba sujjada, masuklah kalian ke baitul, ke pintu Baitul Maqdis itu dalam keadaan sujud, wa qulu hittah, dan ucapkanlah hittah. Apa makna hittah? Hittah, hittah itu fi'il doa. Fi'il doa, paham ya teman-teman, fi'il amar. Wazan mana? Hatta, ya huttu, hutta. Sama kayak radda, ya ruddu, rudda. Fi'il amarnya rudda, ini fi'il doa. Sama kayak fi'il amar. Hutta. Ya, bebaskanlah anna dzunubana, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, waghfir lana, ampunilah kami. Itu makna hittah, yaitu hottah. Ya. Harrafu, orang-orang Yahudi mentahrifnya, menyelewengkannya. Wa qalu habbatun fi hintah. Mereka bukannya mengucapkan hittah, malah mengucapkan hintah. Apa hintah? Habbah, biji-bijian. Ya. Orang Yahudi ketika berjumpa dengan Nabi nyelewengin, assalamualaikum, enggak mau mereka nyelewengin, jadi assalamu alaikum. Assam, apa assam? Ya, tahu antum, assam apa? Hah? Kematian. Kematian. Ya. Kematian. Asam, paman Sam, saya nggak ada hubungannya ya, cok gali cok, jangan di antum tafsirin, berarti paman Sam, paman mati, ya. Nggak tahu ya itu ya, saya nggak tahu, itu cok gali cok ya. Nah, itu mereka suka begitu emang orang-orang Yahudi, seleweng-selewengin, ya. Taib, wal muawilah, muawil itu isim fa'il, musleh, awwala yu'awwilu. Ya. Nah, kalangan ahli takwil, orang-orang yang memalingkan li sifatillah, memalingkan makna yang lain dari masalah sifat-sifat Allah juga begitu, yaitu dari kalangan Jahmiyah. Lama qala Allah taala, tatkala Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, qalu isma'nahu istawla. Kata mereka, mereka memang tidak mentahrif lafaz. Ketika membaca ayat ini, mereka tidak membaca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawla. Mereka enggak. Itu tahrif lafzi namanya. Ya. Tapi mereka melakukan tahrif makna. Kalau orang Yahudi gila, mentahrif lafzi. Ya. Allah bilang hinta, dibaca hinta. Itu betul-betul tahrif lafzi. Ada juga ahli bidah yang nekat mentahrif lafzi. Itu dari kalangan Mu'tazilah, gulatnya. Wa kallamallahu Musa taklima, mereka baca lafaz jalalah mansub sebagai maf'ul muqaddam dari kallama, dari fa'ilnya Musa. Wa kallamallaha Musa taklima. Jadi Musa fa'il dari kallama, berbicara pada maf'ul, yaitu Allah. Itu gila lagi itu. Allah jadi objek. Jadi Allah yang berbicara pada Musa. Itu betul-betul tahrif lafzi. Nah, yang dibahas oleh Syekh Jahmiyah, mereka tidak mentahrif lafzi. Tapi tahrif mana? Istawa jadi istaulah. Ya. Qalu maknahu istaulah, kata mereka. Maknanya istaulah. Ini Asy'ari juga demikian. Ikut-ikutan. Wazadu allama min jinsi nunil yahud. Mereka menambahkan lam sama seperti nunnya orang Yahudi, hittah ditambah jadi hintah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya punya qasidah namanya qasidah nunniyah, menerangkan tentang sisi persamaan antara Yahudi dengan Jahmiyah, sama-sama mentahrif. Amaral yahuda bi ayyakula hittatun fa abaw wa qalu hintatun lihawani. Allah memerintahkan Yahudi untuk mengucapkan hittah, ya, namun mereka nolak dan mereka malah mengucapkannya hintah lihawani, karena hawa nafsu mereka. Wa kadzalika al-jahmi qila lahu istawa, demikian pula Jahmi tatkala dia diperintahkan ya untuk mengucapkan istawa, maknailah istawa. Apa sih makna istawa yang muta'addi dengan huruf ala? Al-ulu, al-irtifa, tinggi di atas. Fa abaw zadal harfa lin nuqsani, ya, mereka menolak ya, dan mereka menambahkan satu huruf, yaitu huruf lam, ya, istawa jadi istaulah lin nuqsani. Qala istawa ala istaula wa zada min jahlihi, mereka mengatakan istawa dan istaula, mereka nambah-nambahin itu karena kebodohan dia. Lugatan wa aqlan ma huma siyani, baik secara lugah bahasa maupun akal ini ya, nunul yahudi wa lamul jahmi huma fi wahyi rabbil arsy zaidatani, nunnya orang Yahudi pada hintah dan lamnya Jahmi pada istaulah, keduanya pada wahyu ar-rahman, itu betul-betul dua tambahan, kata Ibnu Qayyim. Dua tambahan bagi wahyu Allah ar-rahman rabbil arsy, ya, ya tambahan. Wa hadha tahrifun bi ziyadah, wa hadha tahrifun wa hunaka tahrifun bin naqs, yang ini tambahannya dengan ziyadah, ditambahin. Ada juga di sana yang menambahkannya dengan dikurang-kurangin. Wa tahrifun fil makna, ada juga yang mentahrif makna. Ya, maknanya dibeda-bedain ya. Dia enggak mentahrif lafaz, baik penambahan pengurangan. Namun ada juga penambahan tahrif harokat ya, kayak Mu'tazilah wa kallamallahu wa kallamallaha. Nah. Baik. Wa tahrifun fil makna, ada juga yang mentahrif secara makna. Wa huwa tafsirul Qur'an bi ghairi tafsirihi as-sahih. Itu mentafsirkan Qur'an dengan mentafsirkan dengan makna yang bukan benar, yang salah. Wa tafsirul ahadits bi ghairi tafsiriha as-sahih. Mentafsirkan hadis dengan tafsir-tafsir yang tidak benar. Ya, hadza kulluhu min tahribil kalim an mawadihi. Ya. Oh iya ya ikhwan. Bahkan para ulama melarang orang yang enggak becus ilmu nahwu untuk menyampaikan hadis. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika dia enggak becus dalam ilmu nahwu, dia enggak ngerti mana fa'il, mana maf'ul, mana rofa, mana nasab, mana khofat, mana jazm, dia gak ngerti ketika dia menyampaikan hadis dan ternyata keliru, salah, dia dikhawatirkan masuk ke dalam keumuman sabda Nabi SAW ya, man kadaba alaiya muta'amidan falyatabawa maq'adahu minannar, siapa yang sengaja berdusta atas namaku. Karena Nabi gak mengucapkan kalimat dengan apa yang dia ucapkan dari lahan dia, dari salahnya dia. Baik, kalau salahnya itu mungkin karena kepleset lidah, itu lain soal. Ya, kepleset lidah itu bisa dipahami ya, kelirunya itu sekali dari 1000 susunan kata misalkan, atau 2 kali. Ya, dari dibocain 10 hadis mungkin ada 1 kata yang kesleo, mungkin itu subkulisan. Ya, atau pada i'rab yang pelik. Tapi kalau gak ngerti sama sekali dibaca nasa salat, nah itu bahaya. Ya, itu bahaya. Baik. Makanya kalau teman-teman yang belum belajar ilmu nahwu terus diminta di kantornya, bacain dong hadis dari sholihin. Ya, daripada kalau selipet-keselipet, bacain aja Arabnya. Terjemahannya. Ya, terjemahannya. Baik, barakallahu fiik. Ya, kan ada begitu tuh program di kantor, baca hadis satu hari satu hadis. Entah Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram atau Arba'in. Nah. Baik, barakallahu fiik. Wa huwa tafsir Quran bi ghairi ma wa tafsirul ahadits bi ghairi tafsirha sahih ada kullu min tahrifil kalim. Ini semuanya termasuk dari bentuk penyelewengan kalimat dari tempat-tempatnya. Baik, nah sekarang gantian baca Pak Anwar, udah lama enggak baca di sini nih Pak Anwar. Nah, coba baca Pak Anwar. Permasalahan berikutnya as-sabi awal isrun. Nah, ini udah lama banget Pak Anwar, setahun kali Pak Anwar. Siapa yang belum pernah dengar baca Pak Anwar baca kitab? Pak Ahmad belum pernah. Antum angkatan antum belum pernah ya? Semua dengar baca Pak Anwar baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al muallifu ta'liful kitabi al batilati wa nisbatiha ilallah. Wa nisbatuha ilallahi al mas'alatu as-sabi'atu wal ashruna. Tasniful kutubi al-batilati wa nisbatuha ilallahi kaqulihi fawailul lilladina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim summa yakuluna hadha min indillahi as-sharhu min afatil yahudi annahum yu'allifunal muallifata muallafata jamak muannats salim mansub bil kasrah yu'allifuna al muallafati wa yaktubun wa yaktubunaha bi aidihim wa ya dammana yudamminu wa yudamminunaha al batila wa yaquluna hadha min indillahi liyahsulu ala maka mukafaatin minan nasi au yabi'u hadzal kitabi hadhihi al kutuba fil aswaqi wa tudirru alaihim amwalan wa tasniful kutuba abdalalata kutubi mudafun ilaih wa tasniful kutubi abdalalati wa abdalati atau adalalati adalati wa tasniful kutubi abdalati wa taru rawwiju masdarnya apa? Waturawwijuha masdarnya terwijuha. Watarwijuha ala nasi khirfatul yahudi. Dia khobar mubtada. Khirfatul yahudi. Wa man tashabbaha bihim min hadhil ummati. Nah, barakallahu fiik. Udah lama kayaknya paham. Anwar enggak baca kitab. Nah. Ayo kasih antum. Antum baca ntar sisanya ya. Nanti. Nah. Baik. Ya. Ta'liful kutub al-batilata al-batilati wa nisbatuha. Nisbah maktub kepada ta'lif. Maktub ala marfu' marfu'un misluh. Kalau dia maktub kepada batil enggak cocok. Ya, menyusun kitab-kitab yang batil dan mereka menisbatkannya kepada Allah. Ya, atau dibawa kepada agama, agama Allah. Ya. Al-mas'alatu as-sabi'atu wal isrun, permasalahan 27. Tasniful kutubi al-batilati. Ya, mereka menyusun, menulis kitab-kitab yang batil wa nisbat wa ilallah, dan menyusun dan menisbatkannya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, fawailul ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaqulun hadza min indillah. Fawailul, ya, fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim. Maka celakalah, dapat neraka, wail orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaqulun, kemudian mereka menyatakan, hadza min indillah, ini dari Allah, ini sesuai dengan agama Allah. Padahal tidak, mereka dusta. Asyarhu, penjelasannya di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, min afatil yahud, termasuk perilaku buruk orang-orang Yahudi, penyakitnya ini, annahum yu'allifuna al-mu'allafati, mereka menyusun, menulis kitab-kitab, karya-karya, wa yaktubunaha bi'idi, mereka tulis dengan tangan mereka sendiri, wa yudamminunaha al-batila, mereka menyisipkan kebatilan di buku yang mereka tulis tadi, wa yaqulun, dan mereka menyatakan, hadza min indillah, ini dari Allah. Liyahsulu ala mukafa'atin minan nas, supaya mereka mendapatkan mukafa'ah. Ya, ada duit fulus, ya, dari orang-orang. Aw yabi'u hadhihi al-kutuba fil aswaq, atau mereka bisa jual buku-buku ini di pasar-pasar. Wa tudirru 'alaihim amwalan, dan mereka menghasilkan harta di situ. Dengan ada hak cipta, royalti, segala macam. Padahal isinya penyimpangan. Ya. Hai barakallahu fiik. Ya. Wa tasniful kutubi ad-dalati wa tarwijuha 'alan nas. Menyusun kitab-kitab yang batil dan mereka membagi-bagikannya kepada manusia, itu adalah hirfatul yahudi. Ya, adalah di antara perilaku buruk orang Yahudi. Wa man tashabbaha min hadhil ummati. Dan siapa saja yang menyerupai mereka dari kalangan umat ini. Ya, dari kalangan umat ini juga demikian. Ada di antara mereka yang sesat, kemudian nulis buku, nulis karangan, nulis artikel, dijual, dipublish di tempat umum, dan mereka klaim inilah agama Allah, inilah risalah Nabi Muhammad SAW, inilah agama yang rahmat, gitu. Batil. Ya, maka semua orang-orang yang menulis di atas kebatilan, salafnya adalah Yahudi. Bi'sa salaf. Nah, al-Yahud. Itu seburuk-buruk salaf Yahudi. Ya, iya dan billah. Terus lanjut wal wajibu. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullahu taala, wal wajibu 'alal 'alimi hinama yaktubu syai'an minal 'ilmi an yattaqiyallaha subhanahu wa ta'ala wa la yaktubu illa ma yuwafiqul kitab, kitab wa sunnah. Kitab apa? Jangan diharap, jangan disukun-sukunin. Di sini taskun tus'al, ente wala, sukunin, ente ditanya. Wa la yaktubu illa ma yuwafiqul kitabu yuwafiqul kitaba wa sunnah. Maf'ul dari yuwafiq. Wa sunnah, sunnata. Wa sunnata. Nanti sukun-sukunin itu kalau antum udah ngajar, kalau kita ini jangan disukun-sukunin. Terus li'annahu mas'ulun an kitabatihi fala yaktubu fi fatawahu, fi fatwa, fi fatwahu wala fi mu'alli, wala fi mu'allafihi wala fi maqalatihi illa ma yuwafiqul kitaba wassunnah wassunnata wala yaktubu syai'an min indi nafsihi wa hawahu wa yaqul wa yaqulu hadza min asy-syar' min asy-syar'i aw hadhihi hiya asy-syari'atu wa ma aktsaru tasnifil kutubi wa ma aktsaru ma'nya mata ajubiyah wa ma aktsaru tasnifa berarti wa ma ma'nya mata ajubiyah wa ma aktsaru fi'il ta'ajjub wa ma aktsaru tasnifil kutubi berarti tasnifnya maf'ulun bihi aja. Wa ma aktsara tasnifal kutubi fi hadhihi al-ayami aw ar-rasaili aw al-fatawa awil fatawa ad-dallati al-batilati bismil Islam Islami wa hadha mithlu fi'lil yahudi fa hadha yubayy fa hadha yunabbaha al-muslimu fi'lil bina lil ma'lum yunabbihu nabbaha yunabbihu fa hadha yunabbihul muslima alladhi yuri alladhi yuridu an yaktuba aw yu'allifa aw yaftiya aw yafti aw yufti aw yuftiya an yatawaqqafa inda hududillahi subhanahu wa ta'ala wa an yattaqiyallaha wa an yaktuba lil haqqi wa in lam yardun nas wa in lam yurdin nas na'am. Ayy barakallahu fik. Ya. Wal wajibu 'alal 'alim. Maka yang wajib bagi orang yang berilmu hina ma yaktubu syai'an minal ilmi, ketika dia menulis ilmu agama, ayat taqiyallaha 'ala subhanahu wa ta'ala. Dia mesti bertakwa. Wala yaktubu illa ma yuwafiqul kitab wa sunnah. Jangan dia menulis kecuali yang selaras, cocok sesuai dengan Quran sunnah. Li'annahu mas'ulun an kitabatih, kan dia akan ditanya tentang tulisan dia. Ya, wala yaktubu fi fatwahu illa ma iwala fi mu'allafatih illa wala fi mu'allifih. Dia janganlah menulis di fatwanya maupun di karyanya tulisannya, wala fi maqalatih maupun di maqalatnya, ya, tulisan-tulisan dia, illa ma yuwafiqul kitab wa sunnah, kecuali yang selaras sesuai dengan Quran dan sunnah. Wala yaktubu syai'an min indi nafsihi wa hawa. Jangan dia tulis sedikit pun yang berasal dari hawa nafsu dia, dari diri dia dan hawa nafsunya. Wa yaqulu, dia mengatakan hadza min asy-syar'i aw hadhihi hiya asy-syari'atu. Dia mengatakan ini kan dari syariat atau ini dia. Inilah syariat Islam. Wa ma aktsara tasnifal kutubi fi hadzal ayami. Fi hadzal ayami. Dan betapa banyak karya-karya kitab, ya, di hari-hari sekarang, zaman sekarang ini, awil rasail atau risalah, tulisan-tulisan, awil fatwa atau berbagai fatwa-fatwa adalati yang sesat, al-batilati yang batil bismil Islam, namun dengan bungkus nama Islam. Ya, tapi wahada mislu fi'lil yahud, maka ini seperti perbuatan Yahudi. Ya, wahada yunabbihul muslimah, maka yang seperti ini, ya, memberikan tanbih peringatan kepada seorang muslim, alladhi yuridu ayyaktuba aw yu'allifa aw yuftiya, yang dihendak menulis, menyusun sebuah karya atau berfatwa, ayyatawaqqafa 'inda hududillah, dia mesti berhenti di batasan-batasan Allah. Ya, aw yattaqiyallaha, dia mesti bertakwa kepada Allah, wa ayyaktuba lil haqq, dia mesti menulis, ya, untuk tujuan kebenaran, di atas kebenaran. Ya, wa in lam yurdin nas, walaupun hal itu tidak membuat manusia menjadi ridho, menjadi senang, malah membuat manusia marah dengan tulisan dia. Jangan peduli dia, karena dia tidak sedang dalam rangka mencari keridhaan manusia, dia cari ridho Allah. Yang hak dia katakan hak, yang batil dia katakan batil. Ya, tapi cukup, nanti kita lanjutkan lagi. Subhanallah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.